Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd wa yahdifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau kathiran dasyahar abdan a'rid wa yahdifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in nggak apa-apa, sudah juga buktikan bahwasanya ini sudah ya ayah rifunah ayah rifu fil mudhari marfuun wal jamaah dhamir mutasilun abniun abniun al sukun fi mahalli rafin fa'il walha ya walha walha dhamirun filun mudhari marfuun wa ramatrafi thubutun nun. Ya. Walha dhamirun muttasilun fi mahalli mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa yabqun al khabar. Wa yabqun al khabar harfu 'athfin. Wa yabqun yufil mudhari marfuun bi thubutin nun wa wawul jamaah fa'iluhu al khabar maf'ulun bihi yabqun. Wa ba'da dhorf muta'alliq bi qawli ishtahar al ati. Wa ba'da mudhaf wa in kusida lafzuhu mudhafun ilayh walau ma'tufun ala in kathiran hal min dhamir al mustatir fi ishtahar la ismu isyarah mubtada ishtahar fi inul madhi wa fa'ilu dhamir al mustatir fi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila dha al waqi mubtada apa maknanya? Dan mereka menghapus kana dan menetapkan khobarnya dan kana dan isimnya ya. Terus dan menetapkan dan setelah in dan walau kasir yang banyak yang terjadi dan terkenal. Sampingnya wa ba'da an ta'idu ma an hartukib kamitli amma anta baran faqtarib arif wa ba'da dharuf muta'alliq bi rutukib wa huwa mudhaf an kusida lafzu mudhaf ilaih ta'wid wa huwa mudhaf ilaih mudhaf enggak ada hukum, jangan disebut mudhaf dulu. Apa hukumnya? Oke, mubtada wa huwa mudhaf mu'akhar mudhaf itu marfu' ala dharuf dhamma wa huwa mudhaf thumma tazawwarat ala kemudian ma mudhaf ilaih anha jar majrur muta'alliq bi rutukib rutukib fi'lun madhi mabni lil majhul wa naibu fa'il dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila ta'wid ta'wid ya wal jumlatu min rutukib fa'il wa fa'il fi'l wa fa'il wa naibu fa'il fi mahalli rafin khabarul mubtada kamisli akaf zaidah li ta'kid misl khabarul mubtada mahzuf amma hiya an al-masdariyah ma mazaidah al-mu'awad biha an kana al-mahzufah misli khobar li mubtada mahzuf amma anta ismuha ismu kana mahzufah al-mahzufah ya baro khobar kana al-mahzufah ya iktarif fi'il al-amr fa'nya apa? Fa'nya sababiyah. Fa sababiyah. Ya. Oleh karena itu iktarib ya. Fi'il amr mabni ala sukun. Wa fa'ilu dhamirun mustatir fi wujuban takdiru anta. Ya. Terus nanti. Iya. Diacak biar bagian. Contohkan syahid dari pembuangan kana bersama isimnya dan menyisakan khabarnya saja. Ya, ucapan syair apa? Mas suaranya. Aba khurasha ama anta da nafar. Fa'ina qawmi lam ta'kumul dhu'a

Muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada mahdhuf khabar mubtada. Yes. Ma ma nafiyah hijaziyah. Ya. Bi bi ma'mulul ma'mul bi jar majrur muta'alliq bi ma'niyan al-ati. Ya, anta anta isim ma. Ya. Ma'niyan khabaruma. Ajaza lam ya. Fi'lun fi'lun madhin mabniun al fath al ulama fa'ilu ajaza. Ya. Ya, setelahnya. Rincikan bagaimana amalannya mak menurut ahli hijaz dan apa? Tanda tamim. Tamim tidak beramal. Tidak mengamalkan mak. Mak contohnya apa? Tamim tidak beramal ya. Nah. Ada aja beramal orang tuh. Ya. Tidak mengamalkan mak contohnya apa? Mak. Mazaidun qaimun. Mazaidun qaimun. Eropnya bagaimana? Mazaidun qaimun. Maknya mazaidah. Apa? Manafiyah. Manafiyah tamimiyah. Zaidunnya mubtada. Ya. Qaimunnya khabar. Ya. Kemudian yang kedua, mak mahijaziyah. Amalannya apa? Manafiyah hijaziyah. Amalannya tarfaulkana. Tarfaulisim watansibul khabar. Ya mudah ini. Contohnya apa? Mazaidun qaiman. Mazaidun qaiman. Eropnya bagaimana? Mak. Manafiyah hijaziyah zaidun mubtada isim jangan sih isim qaiman khabar ma ya yang anu ismu ma nafiyah lil ma nafiyah kemudian marfu gitu. Kemudian qaiman khabar manafiyah mansub gitu. Mengapa mereka satu lagi. Ya, alasannya apa? Bandu Tamim tidak mengamalkan ma. Karena ma bisa mustarok. Karena dia huruf yang mustarok. Umumnya huruf yang mustarok itu adalah apa? Tidak beramal. Tidak beramal. Apa sih makna mustarok? Bisa masuk pada huruf fi'il. Ya, fi'il. Bisa masuk pada huruf fi'il. Fi'il. Huruf dan huruf. Ada E-nya lagi. Bisa masuk. Ya. Bisa masuk pada fi'il dan isim. Bisa masuk pada fi'il dan isim. Ya, setelahnya, Hamzah. Apa alasan orang Hijaz mengamalkan mak nafiyah? Li syabaiha bi laisa li nafil hal. Li kauni indal ya itlaq. Indal itlaq. Ya, karena dia mak serupa dengan laisa pada makna penafian di waktu sekarang ketika dimutlakkan. Ya, ketika dimutlakkan. Contohnya apa? Qauli syair abna'uha mutakannifuna abahum haniqu suduri wa ma humu aulada. Syair gimana? Wa ma humu aulada. Wa ma humu aulada. Hasan. Ya. Innama yu'milu ahlul hijaz ma amal laysa bisyurut. Adzkurha. Al-awwal alla tuzadu in ba'daha. Alla tuzadu in ba'daha. Agar tidak ditambahkan in setelah apa? Ma. Min zaidah. Terus kalau ditambahkan setelahnya in zaidah jadi bagaimana? Tidak beramal. Tidak beramal. Contohnya apa? Ma'in zaidun qa'imun. Ma'in zaidun qa'imun hasan. Ganti. Syarat yang kedua. Syaratu thani min i'mali ma'amala laysa. Apa syarat yang kedua? Alla yuntakodo. Alla yungkod. Yuntakod. Iya, yuntakod. Bi'illah. An-nafyu. An-nafyu bi'illah. Apa maknanya? Itu tidak terpatrakan dengan illah. Apa? Allah yuntaqad an-nafyu bi'illah. Apa maksudnya? Penafiannya tidak dibatalkan dengan illah. Tidak? Terbatalkan. Oh, ya, penafiannya tidak terbatalkan dengan illah. Contohnya apa?